Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wa Rabbul Jalalah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada tara, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya yang tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat Allah itulah kita akhirnya bisa menikmati hidup di permukaan bumi ini dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang dan yang lainnya. Kalaulah bukan rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, mustahil kita bisa menikmati kehidupan kita di permukaan bumi ini dengan nyaman, dengan tenang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang terbaik di permukaan bumi, contoh yang paling sempurna di permukaan bumi, sehingga ketika kita ingin mencari sesuatu kebaikan di permukaan bumi, jangan kemana-mana, cari dalam biografi dan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam kehidupan beliau itulah seluruh kesuksesan dunia dan seluruh kesuksesan akhirat. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah. Sadarlah bahwa manusia paling sukses di dunia dan di akhirat itu adalah Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada manusia paling sukses di dunia melebihi beliau, apatah lagi akhirat. Semua kita sepakat tak ada yang sukses di akhirat melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah setan masuk ke dalam hatimu dan berkata, Rasul Anda Muhammad hanya sukses di akhirat, dunianya hancur berantakan. Ini adalah tipu daya setan yang paling hebat, di mana manusia mengira Nabi Muhammad SAW tidak pernah sukses di dunia, namun kesuksesannya hanyalah di akhirat. Wahai mata-mata yang tertutup, bahwa Nabi Anda adalah orang yang paling sukses di dunia, tak ada yang lebih sukses daripada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja pandangan Anda tidak pernah menembus kesuksesan itu. Anda tidak tahu yang sukses dunia itu seperti apa, karena Anda mempunyai bayangan kesuksesan tersendiri, yang mana kesuksesan yang Anda bayangkan itu Rasul Anda tidak berada di sana, sehingga Anda tidak mengira bahwa Nabi Muhammad sallallahu adalah orang yang perlu diteladani dalam kesuksesan dunia. Sengaja kita tidak berbicara kesuksesan akhirat karena semua kita sepakat soal itu. Namun kesuksesan dunia, banyak orang mengira Nabi Muhammad tidak sukses di dunia. Wahai orang muslim, yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan apapun kecuali orang yang paling dia cintai. Dan orang yang paling ia cintai di permukaan bumi daripada manusia bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kepada beliaulah Allah memberikan seluruh kebaikan, sehingga tak ada kebaikan apapun yang luput dari biografi Nabi Muhammad SAW di dunia, termasuk yang namanya sukses. Maka yang paling sukses adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya katakan tadi, hanya saja Anda memandang kesuksesan dari sudut yang berbeda dengan sudut pandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarlah untuk mengerti, belajarlah untuk faham, belajarlah menjadi orang-orang yang ulul albab, belajarlah untuk menjadi orang-orang yang ulul absar, sehingga akhirnya Anda bisa melihat tak ada yang hebat, tak ada yang sukses, tak ada yang lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pun sedang belajar, saya pun sedang mentadabburi, saya pun sedang mencoba untuk bertafakur ke arah itu. Perlahan tapi pasti kita menemukan jawaban seiring dengan pertumbuhan usia yang semakin tua, sehingga cara berpandang semakin tajam dan hafalan semakin lemah. Itulah orang tua. Sementara anak kecil cara berpandangnya tidak tajam, namun hafalannya kuat. Oleh karena itu pendidikan yang terbaik adalah memberikan hafalan kepada anak kecil dan memberikan pemahaman kepada orang besar. Kalau ingin mendapatkan kesuksesan dunia, dapatkan dua hal penting. Pertama, hasilkan yang bermanfaat. Dua, jauhkan diri dari yang memberikan mudarat. Tanpa itu, tak ada yang namanya berhasil. Tanpa itu, tak ada yang namanya sukses. Kita ulangin, poin pertama apa? Dapatkan, hasilkan, raih yang memberikan manfaat, dan tidak cukup di situ, tidak berhenti sampai di sana. Poin yang kedua adalah apa? Jauhkan diri dari hal yang memberikan mudarat. Manakala kedua-duanya terwujud, ketika itulah Anda mendapatkan kesuksesan yang Anda inginkan, ketika itulah Anda mendapatkan kebaikan yang Anda canangkan. Dan jangan hanya sampai kepada titik pertama. Sukses itu adalah mendapatkan apa yang kita ingin untuk dapatkan daripada kebaikan. Karena kebaikan yang kita dapatkan, manakala dia datang seiring dengan mudarat pada dirinya, maka itu bukanlah kesuksesan. Anda sedang berbicara kepada orang-orang yang memang semakin tajam cara berpandangnya karena usia. Ada pun anak-anak muda kelihatan bingung di depan Anda ini. Ustaz ngomong apa sebenarnya ini? Tapi insya Allah semakin tua kita semakin mengerti, kita memahami masalah ini. Kesuksesan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan daripada sebuah manfaat. Namun di manfaat itu kita harus terhindar dari mudarat yang ada padanya. Baru kemudian kita sukses mendapatkannya. Namun manakala yang kita inginkan itu, kita ingin dapatkan manfaatnya, kita berhenti sampai di situ. Ternyata seiring dengan apa yang kita inginkan itu, di dalamnya ada mudarat bersamaan dengannya. Dia datang manfaat itu memang, namun datang dengan membawa mudarat juga. Apakah ini namanya sukses? Jawabannya tidak, karena Anda tidak akan menikmati apa yang awalnya Anda ingin nikmati. Jangan jauh-jauh. Ingin punya harta banyak, karena inilah kesuksesan paling sukses menurut manusia di zaman kita sekarang ini. Di zaman serba duit, di zaman serba harta, di zaman serba fasilitas, di zaman serba itulah pokoknya. Bahwa manusia menilai kesuksesan adalah orang yang kekayaannya menumpuk, orang yang hartanya menumpuk, sehingga mereka mengejar kesuksesan dengan cara menumpuk harta. Mencari, memilikinya. Kita tidak berbicara tentang bagaimana cara dia mendapatkannya. Tutup mata dulu tentang halal dan haram. Namun akhirnya dia dapatkan harta yang melimpah ruah itu. Sampai dia kepada satu poin yang bernama, dia mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Harta manfaat bukan? Manfaat. Dia sampai kepada apa yang dia inginkan. Mendapatkan harta alias mendapatkan manfaat yang dia inginkan. Baik, berhenti sampai di situ, Anda belum sukses. Sampai Anda memenuhi kriteria kedua, bahwa pada harta yang Anda miliki itu, dia tidak mendatangkan mudarat pada dirimu. Dia tidak membawa bersamanya mudarat dan petaka. Sehingga Anda mendapatkan harta yang manfaat itu tanpa mudarat bersamanya. Mulai nampak saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Jangan hanya cari harta hanya sampai kepada titik dapat manfaat, lupa membuat benteng pertahanan dari mudarat yang akan datang melalui harta. Ada orang mendapatkan mudarat melalui harta? Banyak, sangat banyak sekali. Setelah dia berjuang mendapatkan harta, tek begitu harta dia dapatkan, tidak boleh lagi makan garam oleh dokter. Mudarat? Mudarat enggak? harta yang melimpah ruah itu hambar bagaikan segala-galanya yang tanpa garam. Akhirnya manfaat yang dia canang-canangkan hilang membias di permukaan bumi. Orang melihatnya sukses, sementara dia menderita. Itu baru satu yang terlarang, Pak, bernama garam. Karena tensinya sudah terlalu naik, kita yang mengumpulkan harta, emosinya tidak terkendali, kita mengumpulkan harta, mulai oleh dokter nggak boleh makan garam. Sayur tanpa garam. Makan makanan yang lain tanpa garam. Makan bakwan tanpa garam. Makan itiak lado hijau tanpa garam. Apa enaknya? Apa enaknya hidup? Kalau sudah garam sudah enggak boleh, dan enggak boleh makan garam itu gara-gara nyari harta gitu. Artinya datanglah bersama kepada dia manfaat harta, namun dia tidak terhalang dari mudarat harta. Ketika itulah dia merasa dirinya menderita dan orang melihatnya sukses luar biasa. Apa manfaat pandangan orang terhadap dirinya di tengah derita yang sedang dia alami? Itu baru kalau satu garam yang tidak boleh. Kalau seiring dengannya tidak boleh makan yang pedas, tidak boleh minum yang manis, apa yang terjadi saudaraku? Bisa dia menikmati harta banyaknya itu? Kira-kira menurut antum enak hidup mana? Boleh minum manis, boleh makan garam, boleh apa tadi lagi? Yang pedas-pedas, boleh asin, boleh manis, boleh pedas, walaupun harta tidak banyak. Daripada miliarder besar dunia, miliarder Indonesia, namun tidak boleh makan garam, tidak boleh makan asin, tidak boleh makan yang manis-manis. Kira-kira yang mana yang enak hidup? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua katanya, masya Allah. Nama antum siapa ini? Perlu ditanya ini logika berpikirnya yang mana ini kayaknya. Biasa Pak, orang miskin memang gitu cara pandang. Kalau kita orang kaya ini gak gitu cara pandang gitu. Oh salah ya, salah ngomong. Bukti itu salah, antum tertawakan orang loh. Salah apa Pak? Salah ketik ya, sabukul lisan, salah ngomong. Nomor dua katanya. Kita sepakat nomor satu apa nomor dua? Harta tidak seberapa, ya biasa-biasa aja lah. Mobil hanya Pajero Sport gitu. Nggak perlu harus yang sporty-sporty kali gitu kan. Nggak perlu lah, ya biasa-biasa aja. Rumah ya cukup. Cukup lah 15x20 juga. Nggak perlu harus rumah gedung gitu. Yang biasa-biasa aja. Tapi boleh makan pedas, boleh makan asin-asin, boleh makan manis-manis, boleh makan. Tak masalah dalam kesehatannya. Karena untuk mencari Pajero Sport tidak perlu harus korban kesehatan. Atau punya harta yang melimpah ruah. Tapi tidak boleh ini, tidak boleh itu. Mana yang kita mau sebenarnya ini? Mana yang kita inginkan? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Manusia yang berakal cari yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua, dia mendapatkan manfaat. Tapi dia tidak terhalang dari mudarat yang dibawa oleh harta itu. Karena mencari harta, kesehatannya hilang. Mulai tak boleh ini, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh itu. Hanya tiga yang tak boleh, hancur hidup Pak. Tak boleh asin, tak boleh manis, tak boleh pedas. Apalagi orang Minang. Tak boleh pedas itu momok terbesar dalam hidupnya. Lihat. Maka carilah harta tanpa mengorbankan apapun. Tanpa mengorbankan kesehatan. Carilah harta yang di dalamnya Anda tidak mendapatkan mudarat dari harta itu. Termasuk mudarat besar daripada harta adalah sudah tidak tenang lagi hidup karena rasa takut. Dari mana datangnya rasa takut harta? Pertama, takut dibunuh orang, diincar-incar orang karena dia punya harta yang banyak. Ya kan? Ada seorang pemilik SPBU lurusan Pekanbaru ini apa namanya? Lurus Simalinyang. kembalinya. Suatu saat dia sedang mengambil uang dari SPBU-nya, dari karyawannya, pulang ke Pekanbaru. Kemudian dia didatangi oleh para perampok, kemudian dia dibacok, berlumuran darah, masuk ruang ICU rumah sakit, kemudian hartanya pun hilang. Alhamdulillah dia masih hidup. Pertanyaannya adalah, yang membuat dia menderita, dibacok orang itu apanya sebenarnya yang mengundang? Hartanya. Kenapa dia dibacok, kenapa dia kemudian menderita? Ya karena dia pemilik SPBU. Kalau hanya pemilik Pertamini mah gak bakalan. Ya kan? Betul gak? Kenapa dia akhirnya menderita, dibacok, diincar orang, dibacok orang? Karena dia orang kaya. Dia orang punya duit. Oleh karena itu diincar. Kita mah yang gak punya duit bolak-balik gak pernah diincar orang. Lihat. Akhirnya apa? Akhirnya harta kalau tidak hati-hati akan membawa rasa takut yang luar biasa. Takut bahwa orang akan datang kepada kita mengambil harta kita, ketika kita berdiri di hadapannya kita akan dibasmi duluan sebelum harta itu diambil oleh dia. Dan ini rasa takut yang luar biasa yang akan mengalir dalam hidup manusia yang mengambil harta namun tidak berusaha menjaga dirinya untuk tidak mendapatkan mudarat harta. Untuk apa harta banyak seperti itu? Akhirnya penuh dengan rasa takut. Berjalan ke pasar takut, duduk di toko takut, pergi ke masjid takut. Maka dengarkan kaidah yang tadi di pertama. Anda ingin sukses, pertama ambil manfaat itu, raih manfaat itu. Namun jangan sampai di situ saudaraku, jangan sampai di situ saudariku. Yang kedua adalah hindarkan diri dari mudarat yang akan datang dari apa yang akan Anda raih. Sekedar ingin punya anak manfaat memang, tapi hindarkan diri dari mudarat pada anak itu. Apa mudarat pada anak itu? Kita berbuat maksiat karena anak, dan itu banyak sekali terjadi di permukaan bumi. Orang berbuat maksiat bukan untuk dia, tapi untuk anaknya. Contoh kecil, para pengutil di supermarket. Contoh besar, para kepala negara dan kepala daerah yang korupsi. Demi anak. Demi anak. Akhirnya anak membawa mudhar dalam hidupnya. Padahal anak itu pada dasarnya adalah manfaat. Namun dia tidak terhindar dari mudarat pada anak. Di antara mudarat yang anak yang paling besar adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Orang tua apabila memiliki anak, dia telah mendapatkan manfaat. Tapi kalau tidak pandai, akhirnya anaknya durhaka kepadanya, selamat menderita. Karena anak itulah yang akan meninjunya. Berdarah-darah dia gara-gara anaknya sendiri. Anak itulah yang akan mencuri hartanya. Anak itulah yang akan membongkar aibnya. Coba lihat. Anak itu yang akan membuat dia susah. Namun kalau ingin sukses pada anak, raih manfaat punya anak dan hindari diri dari mudarat yang akan datang pada anak itu sendiri. Yang akan datang kepada kita dari anak itu sendiri. Wahalum majarra, dan begitu seterusnya saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Apapun yang Anda inginkan daripada manfaat, ingat dia bisa mendatangkan mudarat bagimu. Apabila Anda berhasil mendapatkan dia dan dan menendang mudarat yang bersamanya dan mengikis habis mudarat yang bersamanya, ketika itulah Anda akan bisa menikmati. Maka rahasia sukses dua itu tadi, mendapatkan manfaat dari yang kita inginkan dan terhindar dari mudarat dari apa yang kita inginkan. Dan ini kaidah berlakukan saudaraku, saudariku, kepada apapun. Ini adalah salah satu rumus hidup besar dalam hidup kita. Lihat manusia ingin popularitas, manfaat memang popularitas itu, semua orang kenal kita, semua orang tahu kita. Tapi lihat mudarat besar dari popularitas. yang manusia kalau tidak pandai berhadapan dengannya, hanyut. Hanyut. Saking hanyutnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu, menjadi penduduk pertama di akhirat yang diazab di neraka sebelum Allah mengazab Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa mereka? Mereka yang hanyut karena tak terhindar dari petaka popularitas. Siapa tiga penduduk neraka pertama? Pertama orang alim. Kedua orang rajin sedekah. Ketiga orang yang rajin jihad. Ternyata ketiga-tiganya ingin pujian manusia. Ingin orang kenal dia. Apa namanya itu kalau bukan popularitas? Itulah dia popularitas. Dia belajar ilmu agama, mengajarkannya, ingin manusia mengatakan, oh itu alim kita, itu ulama kita, wah luar biasa. Kalau dia sudah bicara agama, jelas semuanya. Tidak ada yang ditanya, tidak ngerti. Paham kaedah-kaedah, hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau dia sedang berjalan, orang bilang, tuh Sahih Bukhari, Muslim sedang berjalan. Itu yang dia inginkan ternyata, pujian manusia. Masuk neraka pertama sebelum Allah menjahat, mengadap Abu Jahal dan Abu Lahab. Lalu apa manfaatnya popularitas bagimu kalau akhirnya yang engkau dapatkan popularitasmu adalah engkau pertama kali merasakan panasnya neraka jahannam waliyadzubillah. Dan lihat sekarang manusia-manusia populer yang telah mendapatkan popularitas di permukaan bumi, lihat petaka yang hidup dalam hidup mereka, saksikan bagaimana mereka menderita setelah mereka sukses mendapatkan popularitas yang mereka cari-cari dari daerah ketika mereka adalah wong deso. Faham? Kenapa? Dia mendapatkan manfaat namun tak terjaga dari mudarat. Akhirnya berantakan. Berantakan. Dan ketika dia berantakan itu, kemudian dia mulai menghayal, andai aku tetap menjadi wong deso. Dan gak bisa balik ke belakang karena Anda sudah terlalu populer. Ketika orang kaya sampai kepadanya mudarat-mudarat harta dan dia ternganga, apa namanya itu, tertegun melihat mudarat-mudarat itu datang tak silih berganti, dia mulai berkata, andai aku miskin seperti dahulu kala. Mengidam-idamkan kenyamanan hidup ketika miskin. Karena ketika miskin dulu, dia bisa makan cabai, dia bisa makan garam, dia bisa makan minum-minuman manis, minum makanan-makanan yang sifatnya adalah gula, gak ada masalah. Ternyata sekarang sudah kaya, gak bisa ini, gak bisa itu. Ingin andai-andainya mau miskin lagi, tapi gak bisa sudah. Apabila kita melihat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan Nabi Muhammad mendapatkan semua manfaat dan terhindar dari semua mudarat. Maka beliaulah orang paling sukses di permukaan bumi yang harus kita teladani sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan Nabi Anda, semuanya, semua kehidupan beliau, beliau dapatkan semuanya. Beliau dapatkan tahta dan beliau terhindar dari mudarat tahta. Beliau dapatkan popularitas dan beliau terhindar dari mudarat popularitas. Beliau dapatkan istri, kata Abdullah bin Abbas, afdalu hadhil ummati aktsaruhum nisaan, yang paling afdal dari umat terakhir ini yang paling banyak istrinya. Ini menjadi gendang bagi orang yang mau berpoligami. Padahal maksudnya, kata Ibnu Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdol dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Siapa yang paling banyak istrinya? Nabi Muhammad. Berarti yang paling afdol dari umat yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar banyak istri kemudian jadi lelaki yang paling afdol, bukan. Ya. Lihat, Nabi Muhammad punya istri dan beliau istrinya paling banyak dan terhindar dari seluruh mudarat istri. Terhindar dari mudarat istri maksudnya dari istrinya sendiri enggak ada mudarat kepada beliau. Kalau ataupun ada mudarat dari orang ketiga yang memfitnah istrinya, para munafikin, beliau mendapatkan sahabat-sahabat. Itu manfaat kan? Sahabat manfaat tidak? Manfaat. Dan beliau terhindar dari mudarat seluruh sahabat-sahabatnya. Kadang-kadang kita bersahabat, namun kita disakiti oleh sahabat kita sendiri. Entah digunjing, fitnah, entah dibicarakan yang aneh-aneh, entah disebutkan kepada orang kesalahan kita, kekurangan kita, cerita hanya kita dengan dia saja, harapannya dia tidak menyampaikan kemana-mana, ternyata dia katakan kepada orang lain, kemudian dia katakan jangan cerita ke yang lainnya, yang ini kemudian cerita lagi, jangan cerita ke yang lainnya, akhirnya semua tahu. Mudarat bersahabat, hati-hati. Saking enaknya bersahabat, orang sudah azan, malas ke masjid, lanjutkan cerita, akhirnya ke masjid juga, dapat tahiyatul akhir. Mudarat bersahabat. Maka akhi fiddin, ukhti fiddin, camkan dua poin tadi. Sudah mulai jelas kayaknya pembicaraan anak, sampai yang muda-muda udah ngangguk-ngangguk, berarti udah jelas itu. Kalau anak muda sudah ngangguk-ngangguk, berarti udah jelas masalahnya. Dapatkan manfaat. Jauhkan diri dari mudarat yang ada pada manfaat. Karena kalau tidak, manfaat itu datang bersama mudarat. Hidup di dunia ini ada plus, ada minus. Dan itu ada pada segala sesuatu. Termasuk baterai jam. Baterainya ada plus minus enggak? Ya. Itulah rumus hidup. Segala sesuatu membawa plus dan minus. Manakala plus dan minusnya ditempatkan pada tempat yang benar, selamat. Kalau tidak, enggak nyala atau kesetrum. Maka manfaat punya, harta punya plus dan minus, hati-hati menempatkan diri. Istri punya plus dan minus, popularitas punya plus dan minus, ngaji punya plus dan ngaji antum ini punya plus dan minus, hati-hati. Kalau tidak pandai-pandai berhadapan dengan yang bisa tenggelam. Dan begitu seterusnya. Punya anak punya plus dan minus. Miskin pun punya plus dan minus. Tinggal bagaimana kita pandai mahir memperhatikannya, mempelajarinya, dan kemudian manfaatnya ambil, mudaratnya campakkan. Sukses sudah. Maka Abu Hurairah menjadi manusia sukses dalam kemiskinannya. Why? Karena dia mendapatkan segala manfaat dari kemiskinan dan terhindar dari mudarat, segala mudarat dari kemiskinan. Apa manfaat miskin? Punya waktu longgar yang sangat banyak. Punya waktu luang yang sangat banyak. Betul tidak? Orang miskin punya waktu longgar, luang yang banyak enggak? Waktu kosongnya banyak enggak? Banyak. Itu dimanfaatkan oleh Abu Hurairah untuk menuntut ilmu. Kemana Nabi pergi, dia pergi. Apa yang diucapkan Nabi, dia hafalkan. Sehingga dia mendapatkan manfaat kemiskinan. Itu jangan kira miskin itu tidak punya manfaat. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa manfaat. Akhirnya Abu Hurairah menjadi manusia yang paling banyak hafal hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang mendatangkan manfaat itu kepada beliau? Kemiskinan. Dan itu yang dikatakan langsung oleh Abu Hurairah kepada kita. Saya menghafal hadis Nabi di saat kalian sibuk bekerja di kebun. Saya menghafal hadis Nabi di saat kalian sibuk berdagang di pasar. Sementara saya kemana Nabi pergi, saya ikuti. Hanya untuk mendengarkan apa yang beliau ucapkan dan saya menghafalkannya. Akhirnya beliau menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Manfaat kemiskinan. Dan beliau tidak terhalang dari mudarat miskin. Orang mudarat miskin adalah berkeluh kesah. Mudarat miskin adalah tidak sabar. Mudarat miskin adalah menengok terus kepada yang kaya, yang tidak miskin. Sehingga semakin rajin melihat, semakin menderita. Abu Hurairah terhindar dari semua itu. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Intinya saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, kalau Anda ingin sukses, ingat dua hal tadi. Ingat dua hal tadi. Apapun yang Anda inginkan, kesuksesan apapun yang Anda inginkan, sukses beraneka ragam. Sukses itulah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, sudah selesai sudah. Sukses itu bukan harus menjadi menteri, bukan harus menjadi presiden, bukan harus menjadi saudagar kaya. Sukses adalah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itulah sukses. Dapatkan manfaatnya. Satu. Dua. Bagaimana Anda terhindar dari mudarat yang ada pada dirinya. dengan menghasilkan itu, insyaallah ta'ala Anda menjadi orang yang sukses dalam apa yang Anda inginkan. Sekali lagi, yang paling hebat dalam mendapatkan kesuksesan dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar terus dari kehidupan beliau, belajar terus dalam biografi kehidupan beliau, gali terus, penuh dengan rahasia kehidupan. Biografi Nabi kita tercinta penuh dengan rahasia kehidupan yang mengajarkan kita hal yang paling hebat di permukaan bumi. Maka belajar terus dan belajar terus sampai kita kemudian benar-benar menjadi orang yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuki pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ternyata bab yang harus kita pelajari adalah babul khaufi minasyirki. Bab al-khauf minasyirki. Judulnya adalah bab takut daripada syirik. Takut daripada syirik. Ini bab yang akan kita pelajari pada pagi hari yang berbahagia ini biiznillahi azza wa jalla. Dan maksud daripada bab adalah menjauhkan manusia daripada syirik. Maksudnya adalah menjauhkan manusia daripada syirik, menjauhkan diri daripada syirik dengan takut kepadanya. Menjauhkan diri daripada syirik dengan takut kepadanya. Karena kalau dikatakan takut ternyata tidak jauh, itu bukan takut, itu namanya berani. Saya tidak takut kepada ular, namun ular dipegang-pegang ya, itu namanya takut apa berani? Berani. Maka maksud takut adalah menjauhkan. Tujuan takut adalah agar terhindar dan jauh. Oleh karena itu para ulama mengatakan maksud terjemah, maksud daripada judul adalah menjauhkan diri daripada kesyirik, menjauhkan diri daripada kesyirikan dengan menanamkan rasa takut kepada syirik itu. Kenapa? Karena ini adalah mudarat hidup. Sebagaimana manfaat hidup adalah tauhid. Lihat kaitannya dengan apa yang kita bicarakan tadi di atas. Manfaat paling bermanfaat dalam hidup dunia akhir adalah tauhid. Dan itu kita sering kita ulang-ulang. Ketahuilah, ini lawannya. Mudarat paling mudarat dalam hidup adalah syirik. Maka wajar kalau para nabi dan para rasul dakwah mereka adalah tauhid, kerjakan, syirik jauhi. Itu orientasi utama dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Tauhid kerjakan, syirik hindari. Dan untuk menghindari syirik harus dimulai dengan sifat takut kepada syirik. Dan takut terjerumus ke dalam kesyirikan. Sehingga tak berani mendekat-dekat kepada syirik. Dan untuk tidak terjerumus ke dalam syirik, benar-benar menjauhi syirik dan segala jalan yang akan mengarahkan kepada syirik. Mulai daripada perbuatan yang mengarahkan kepada syirik, perkataan yang mengarahkan kepada syirik, penglihatan yang mengarahkan kepada syirik. Lihat ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang Nabi Adam untuk memakan buah yang ada di sebuah pohon. Allah melarang Nabi Adam bukan memakannya saja, tapi melarang mendekatinya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kalian berdua, Adam, Hawa, jangan dekati pohon ini. Dan kalimat jangan dekati pohon ini lebih kuat, lebih tegas daripada jangan makan buahnya. Sebenarnya yang terlarang memakan buah, tapi kalimat yang Allah datangkan, jangan dekati pohon. Karena mendekati pohon adalah sebuah perbuatan yang mungkin akan mengantarkan kita kepada menikmati buahnya. Demikian juga dengan seluruh masalah syirik. Supaya tidak terjerumus ke dalam syirik, jangan mendekati jalan yang akan mengarahkan kepadanya. Maka Nabi Muhammad SAW datang dengan syariat yang menjauhkan kita daripada sebuah dosa dan menjauhkan kita dari sarana yang akan mengantarkan kita kepada dosa itu. Semuanya dilarang. Semuanya dilarang. Dan kalimat yang paling hebat dalam Al-Quranul Karim, dalam surat An-Nur, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang kaum muslimin dan muslimat untuk berzina, Allah mengatakan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakan kepada kaum mukminin, tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka daripada zina. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun, dan katakan kepada kaum mukminat, tundukkan pandangan kalian dan jaga kemaluan kalian daripada zina. Zina dosanya, pandangan jalan menujunya, dan jalan pertama yang paling ringan menuju jalan yang paling ringan menuju dan jalan yang paling dekat, jalan yang paling pertama yang akan mengantarkan manusia kepada zina mata. Jalan awal, jalan perdana, jalan pertama menuju zina itu melalui mata. Dilihat dulu, setelah dilihat diidam-idamkan, setelah diidam-idamkan didekati, setelah didekati coba-coba, sudah selesai dia. Maka ketika Allah melarang di dalam ayat ini daripada dosa zina, Allah melarang jalan yang paling perdana daripada syaitan menggoda kita untuk berzina bernama mata, dengan Allah mengatakan tundukkan pandangan. Karena kalau sudah tundukkan pandangan, zina aman, gak akan terjerumus dalam zina. Kenapa di permukaan bumi sekarang banyak pezina? Karena mata mereka gelayapan kemana-mana. Ya, dari dalam kamarnya disuka jadi menikmati wanita Prancis. Capek dengan yang putih, pindah yang hitam. Mana-mana mata muslimin sekarang melalui handphone yang Allah, sebenarnya Allah mudahkan untuk kebaikan. Hanya manusia memanfaatkannya kepada mudarat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita dan jaga anak-anak kita dan orang yang kita cintai. Akhirnya zina di mana-mana. Allah sudah mengatakan yaghuddu min absarihim, muhai laki-laki tundukkan pandangan. Kalau pandangan sudah bisa ditundukkan, maka jalan-jalan lain itu akan terhindar. Ya? Karena yang paling kecil kalau sudah dikerjakan, itu yang paling besar harusnya lebih yang paling halus kalau sudah dikerjakan, maka yang paling kasar sudah mampu gitu. Karena yang halus susah, yang kasar gampang. Namun kalau sudah menjaga diri yang kecil gini, maka yang besar sudah dia sudah jaga dirinya. Dari jalan kecil dia sudah jaga, maka jalan besar pasti sudah dia jaga gitu. Faham yang saya maksud? Iya. Tapi kalau orang mengatakan dirinya ghadul basar, tapi dia jalan yang besar menuju zina tidak dia tinggalkan, maka sulit. Dan itu bukan serius. Kamu di mana? Saya di tempat orang konser. Campur aduk laki-laki perempuan. Tapi saya di sini ghadul basar katanya. Bisa enggak? Enggak bisa. Karena tempatnya sudah tidak memungkinkan dia untuk ghadul basar. Begitu seterusnya, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat. Maka hal yang terparah dalam hidup, mudarat yang paling besar dalam hidup adalah terjerumus dalam kesyirikan. Maka harus dijauhi dari seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada syirik. Umat Islam harus sadar sadarnya mudarat bahaya besar daripada syirik. Kalau bab-bab sebelumnya kita bicara manfaat tauhid, manfaat tauhid, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan akan kita dapatkan manakala kita bertauhid. Sekarang masuk kepada yang poin yang kedua sebenarnya, mudarat syirik. Orang kalau tidak tahu mudarat syirik, dia aman-aman saja dari sesuatu yang warnanya adalah warna syirik, aromanya adalah aroma syirik, penampilannya adalah penampilan syirik, sampai dengan namanya disebut nama syirik. Namun gampang disebut oleh lisan mereka. Contoh acara magic. Magic apa? Sihir. Sihir adalah syirik. Namun kalimat magic lisan kaum muslimin gampang, di tontonan kaum muslimin gampang, di bacaan kaum muslimin gampang. Dan setan akan selalu begitu. Yang kotor-kotor dia coba buat kalimat yang orang tidak merasa langsung muak dengan kalimat, benci dengan kalimat. Jadi cari kalimat yang nyaman, yang halus, yang sedangkan sebenarnya magic saja kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita udah gak nyaman kan. Acara apa? Acara sihir. Gak nyaman kan? Gak mau orang nonton acara sihir. Tapi dia datang kalimat yang hilang, bencinya kita dengan kalimat itu hilang. Apa acaranya? Magic apa? Anda gak tahu juga magic apa? Magic show ya? Ya Anda gak tahu, sudah belasan tahun gak lihat TV. Magic apa gitu. Padahal kalau sihir show itu Indonesia gak mau nonton gitu. Padahal makna magic adalah sihir. Sama dengan riba, disebut bunga. Coba buat di rekening itu bunga riba bulan ini, tiba bulan 1 500.000, riba bulan 2 1.500.000, riba bulan 3, tak ada orang mau buka rekening di bank yang seperti itu. Tapi dibuat kalimat bunga. Bunga itu indah, harum, nyaman, enak dipandang. Akhirnya orang hilang rasa bencinya kepada riba karena kalimat riba sudah dibungkus dengan kata-kata bunga. Maka Islam melihat hakikat dan tidak melihat nama. Dan hendaklah kaum muslimin merubah nama-nama yang salah yang telah dibuat oleh syaitan dan pengikutnya dengan menjadikannya nama yang benar agar orang tidak tertipu. Sebagaimana kata para ulama, orang menamakan khamar minuman rohani atau apa disebut gitu. Ada minuman, ada yang pernah tahu disebut minuman apa? Bukan minuman kesehatan, bukan. Bapak? Yang khamar disebut minuman apa sama mereka? Pokoknya itu deh, pokoknya nama yang bukan nama khamar. Begitu juga dengan pelaku-pelaku dosa akan dibungkus dengan nama-nama yang membuat kita tidak benci dengan nama itu. Sebab kalau disebut dengan nama yang aslinya, orang akan jijik dengan nama itu. Kupu-kupu malam. Nah, Masya Allah. Penamaan yang aneh, mantap, indah. Kupu-kupu kan enak tuh. Teng. Tapi dia hanya berjalan di malam hari. Perubahan nama, subhanallah. Atau disebut wanita tunas susila. Lebih di bawahnya lagi memang. Dan yang lainnya dan selang lainnya disebut selimut malam. La haula wala quwata illa billah. Penamaan saja yang dirubah-rubah. Namun kalau disebut bahasa aslinya, ini pelacur, orang takut. Orang takut. Namanya sudah keluar, nama aslinya keluar. Maka syaitan merubah-rubah. Kesyirikan demikian juga. Hal yang sangat berbahaya dalam hidup adalah syirik. Namun kemudian dirubah-rubah namanya oleh syaitan. Bahkan syirik disebut agama. Ada agama yang disebut agama? Ada? Ada. Penyembah dewa, ini agama. Tidak boleh disepelekan. Agama apa? Ini bukan agama, ini syirik. Disebut tradisi, disebut adat istiadat, Disebut lagi oleh mereka kearifan lokal. Disebut lagi oleh mereka udah macam-macam lah pokoknya. Manakala seorang yang mengerti ilmu agama melihatnya itu syirik. Budaya setempat. Acara tahunan itu sebut apa biasanya? Bukan peringatan. Acara yang perayaan tahunan. Bukan haul. Yang biasanya dilakukan orang kemudian disebut adat di sana yang kemudian lupa saya apa namanya disebut oleh mereka. Ingat. Festival tahunan. Bukan. Ya intinya begitu deh pokoknya. Pokoknya sebuah kebiasaan seperti di Pariaman itu kan ada tradisi tahunan tuh. Festival rakyat. La haula wala quwata illa billah. Festival rakyat. Ya, menghantarkan hasil kebun ke laut agar hidup aman dari mara bahaya. Festival rakyat yang datangnya tahunan. Budaya dan semacam. Semua itu pembungkus. Yang mana kalau didatangkan yang sebenarnya namanya syirik. Akhirnya ketika dibungkus dengan nama-nama yang seperti itu, bukan hanya sekedar takut, orang malah suka. Orang malah datang. Orang harus merawat. Harus dilestarikan, diabadikan. Dijaga dan dilestarikan. Bagaimana kita akan melestarikan syirik? Membudayakan syirik. Mengabadikan syirik, merayakan syirik. Sebut nama dengan nama yang sebenarnya, orang takut. Namun itulah iblis. Dia rubah namanya. Sebagaimana dia merubah nama yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam, dirubah sedikit namanya oleh iblis. Namanya buah huldi. Itu buah bukan buah huldi. Namanya enggak tahu, enggak ada ahli tafsir menyebut nama buahnya apa, nama pohonnya apa. Sama iblis dirubah sedikit saja. Ini pohon huldi. Buahnya bernama buah huldi. Penamaan iblis buah itu. Bukan buah yang sebenarnya. Namun diberikan buah nama yang salah untuk sesuatu yang tidak boleh dimakan. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Nabi Adam ingin huldi di surga. Huldi apa artinya? Kekal dan abadi. Ingin huldi di surga. Akhirnya Nabi Adam tertarik untuk makan buah. Buah itu bukan buah huldi. Oleh karena itu kalau ada ustaz yang mengatakan Nabi Adam salah dengan memakan buah huldi di surga, ini ustaz yang sudah memakai nama penamaan iblis. Tanda dia tidak mengerti bahwa Nabi Adam tidak memakan buah huldi. Tidak ada bahasanya dalam Al-Quran, tidak ada bahasanya dalam hadis nama buah itu apa. Nah, jangan tanya-tanya pula. Ustaz, apa nama buah yang dimakan oleh Nabi Adam kalau bukan buah huldi? Jangan tanya buah, enggak ada artinya. Tahu pun tak ada tambah ilmu, tak tahu pun tak ada tambah kebodohan. Ada yang nanya gitu. Kalau kita ada, jadi apa Ustaz? Yang kalau enggak buah huldi, buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam? Enggak tahu saya. Nanti tanya Nabi Adam di surga kalau kita ketemu di surga insyaallah. Tanya kepada Nabi Adam nanti, mana pohonnya itu? Nah, jadi dirubah sedikit oleh iblis. Kemudian kalau iblis berhasil merubah nama dan kemudian menggoda Nabi Adam, maka hal yang serupa dia akan lakukan kepada Bani Adam. Dirubah nama untuk kemudian dilakukan oleh Bani Adam dia kepada dosa dan maksiat tersebut. Maka takuti syirik. Jangan jadikan kalimat syirik adalah kalimat budaya, kebiasaan, adat istiadat, festival bulanan, festival tahunan, festival rakyat dan semacamnya. Semua itu pembungkus yang membuat orang tertarik untuk datang, padahal di dalamnya penuh dengan aroma kesyirikan waliyadzubillah. Maka takutlah kepada syirik. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena mudaratnya besar. Mudaratnya apa? Besar. Tak ada mudarat yang lebih besar untuk hidupmu wahai muslim, wahai muslimah, lebih daripada syirik. Tak ada mudarat yang lebih besar kepada manusia di dunia dan akhirat lebih daripada syirik. Kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar di permukaan bumi. Berarti kalau dia dosa paling besar, membawa mudarat paling besar di permukaan bumi. Gak mungkin dia adalah dosa yang paling besar dengan mudarat paling minim. Gak mungkin. Gak mungkin. Secara garis besar, ada beberapa hal yang akan memberikan mudarat kepada orang pelaku syirik. Pertama, ketika dia berbuat syirik, langsung seketika itu, syirik ya, syirik besar. Syirik besar, langsung seketika itu, dia bukanlah muslim. Di mata Allah. Di ilmu Allah. Di penilaian Allah. Lihat bahaya syirik. Perampok, pembunuh, pelaku riba, pelaku suap menyuap, apa istilah, korupsi, itu belum keluar dari Islam, belum hilang nama Islam dari dirinya. Namun syirik besar maksudnya, kalau terjadi, kalau dilakukan, seketika itu dia tidak lagi muslim di mata Allah. Dan hanya Allah yang maha menilai. Dan jangan kita yang menilai, biarkan Allah menilai. Kita hanya mengingatkan saudara kita, saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, agar terhindar dari syirik. Bukan untuk mengklaim kamu musyrik, enggak. Dan ini selalu kita keluarkan, selalu kita sampaikan, selalu kita kedepankan, selalu kita angkat, agar terhindar kita dari tudingan orang, kita mensyirik-syirikkan orang. Enggak. Kita hanya mengingatkan, jangan sampai terjerumus ke dalam syirik, agar engkau di mata Allah tidak dianggap orang yang bukan lagi muslim dan muslimah. Karena pelaku syirik seketika dia keluar dari agama Islam. Oleh karena itu dia kekal, kalau dia wafat seperti itu, dia akan kekal di neraka untuk bahasan berikutnya insyaallah taala. Poin berikutnya. Siapa yang mau dirinya keluar dari agama Islam? Dari umat Islam enggak ada yang mau. Dan syirik bisa membuatnya seperti itu. Sementara membunuh, mutilasi setelah pembunuhan, berganti-ganti kelaminan, cinta sejenis yang sekarang sedang marak-maraknya dibicarakan, korupsi dan seluruh tetek bengeknya, pengkhianat negara dan seluruh aksinya, itu belum mengeluarkan orang dari agama Islam. Belum mengeluarkan orang dari agama Islam, tapi syirik keluar dari agama Islam. Tidakkah kita takut? Lebih dahsyat dari seluruh dosa yang lain, karena dia dosa paling besar. Konsekuensinya besar, konsekuensinya berat. Karena tidak mungkin dia dosa paling besar Allah letakkan, kemudian dia hal yang ringan akibatnya. Dan kalau kita takut keluar dari agama Islam, takut yang pertama kali takut kepada syirik. Baik, yang kedua, bahaya besar syirik adalah dosa syirik itu takkan pernah diampuni Allah. Dosa syirik itu takkan pernah diampuni Allah. Kalau sudah tidak akan pernah mendapatkan pengampunan dari Allah, padahal Allah maha pengampun, maha pemaaf, maha penerima taubat, syirik lah. Kalau yang pemaaf sudah tidak lagi memaafkan, pertanda itu sudah dahsyat luar biasa. Yang maha pemaaf tidak lagi mau memaafkan, itu memang dosa yang tak berhak dapat pemaaf, dapat maaf. Namun perlu digarisbawahi, tak dapat maaf manakala dosa itu kita bawa mati. Dosa syirik besar itu kita bawa mati, itu gak bisa lagi dapat maaf. Namun selagi minta maaf kepada Allah, berampun, minta ampun kepada Allah dan bertobat masih di dunia sebelum wafat, maka berlaku hadis Nabi SAW bahwa Allah tidak pernah menutup pintu taubat sampai seorang hamba nyawanya ditenggorokan. Allah akan selalu terima taubat seorang hamba. dan terbukti di zaman Nabi orang bertobat daripada syirik, langsung ikut perang, langsung wafat. Kata Nabi langsung ke surga. Zaman Nabi. Datang seorang musyrik masuk Islam dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau saya sekarang berperang, saya mati, masuk surga kah? Masuk surga. Langsung berperang, langsung mati. Mati syahid. Kata Nabi SAW, dakhal jannah walam yasjud lillahi sajadah. Dia masuk surga dan belum pernah satu kali pun sujud kepada Allah. Lihat Allah yang Maha Pemaaf. Dan pintu maaf daripada syirik terbuka luas kalau kita masih hidup. Tapi kalau sudah wafat, dosa itu masih bersama kita, belum bertaubat, berlaku padanya, takkan diampuni untuk selama-lamanya. Ada ayat yang pertama dari ayat daripada bab ini, nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya bismillah azza wajal. Baik, bahaya kedua sudah, bahaya yang ketiga apa? Bahaya yang ketiga masuk neraka. Dan kita tidak perlu berpanjang-panjang tentang bahaya ketiga ini. Masuk neraka. Dan bahaya yang keempat, haram masuk surga. Haram masuk surga. Dan yang mengharamkannya adalah Allah sang pencipta surga dan pemilik surga. Kita hanya menukilkan kepada manusia apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau ada yang berani menyalahkan, salahkan Allah di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang menyalahkan kita, menyuarakan seperti ini. Karena orang ketika kita suarakan seperti ini, mereka marah. Dan mengatakan seolah-olah surga milik kalian, main haram-haramkan saja. Emang kalian pemilik kunci surga, memasukkan orang yang kalian mau, melarang masuk orang yang kalian mau. Bukan ya akhi. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga, tempatnya lah neraka, tak ada penolong untuk mereka. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Kenapa kalau kita sampaikan, kita kemudian dimarahi oleh orang, dituding oleh orang? Silakan. Inna qulu illa ma qala rabbuna, yang kami katakan hanya apa yang Allah katakan. Dan kami katakan itu karena kami mencintai saudara kita kaum muslimin dan muslimat, agar mereka terhindar dari perbuatan syirik yang kalau itu terjadi akan membuat mereka kekal di neraka dan haram masuk surga. Dan kami sungguh tidak ingin saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat diharamkan Allah untuk mereka surga. Namun kalimat ini menjadi alergi bagi sebagian orang. Dan kemudian menjadi tudingan yang ditudingkan kepada orang-orang yang menyuarakannya. Tudinglah, kami tidak akan berhenti mengucapkan kalimat ini. Karena ini kalimat datang dari Allah pencipta langit dan bumi. Dari mana kami bisa berhenti mengucapkannya? Bagaimana kami bisa tutup mulut untuk menyuarakannya? Justru cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat membuat kita ingin selalu mengutarakannya. Camkan itu baik-baik. Benci Anda, silakan benci. Tak suka Anda, silakan tak suka. Muak Anda dengan kalimat ini, silakan muak. Kami tidak peduli, kami akan suarakan. Karena ini bukti cinta kita kepada kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak ingin mereka terjerumus ke dalam dosa yang membuat surga diharamkan Allah untuk mereka. Hanya itu, tak ada yang lain demi Allah. Dikatakan keras, silakan katakan keras. Dikatakan ekstrim, silakan dikatakan ekstrim. Dikatakan wahabi, silakan dikatakan wahabi. Qul ma badalak, ucapkan apa yang Anda mau. Inilah agama kami. Inilah akidah kami. Dan inilah keinginan kami. Dan inilah niat kami. Kami sudah utarakan apa yang ada di dalam hati. Namun Anda masih terus bergulir dengan kata-kata yang seolah-olah Anda menebak sesuatu yang di luar apa yang kami niatkan. Padahal niat sudah kami ucapkan. Namun Anda masih merasa kami punya maksud di balik semua itu. Demi Allah, tak ada. Ini semua yang ada. Maka ketika kita memperingatkan umat Islam dari perbuatan syirik karena ini, dan kita tidak akan berhenti mengatakan bahwa akan Allah haramkan surga untuk orang-orang yang berbuat syirik besar, menghadap Allah dengan syirik besar, maka jauhi syirik besar saudaraku. Tidakkah empat mara bahaya besar ini membuat kita takut? Kalau tidak membuat kita takut, apalagi akan membuat kita takut? Tolong sampaikan apa yang lebih besar dari empat perkara ini. keluar dari agama Islam ketika hidup di permukaan bumi, dia lagi tidak lagi muslim di mata Allah, bukan di mata manusia. Maksudnya tidak pandai menilai, biarkan Allah yang menilai, dan manusia tidak berhak memberikan justifikasi. Silakan Allah, kepada Allah kita serahkan segalanya. Kita hanya menyampaikan hati-hati, hati-hati. Kita hanya memberikan warning, sebagaimana para ulama memberikan warning, para nabi dan para rasul memberikan warning kepada manusia tentang syirik ini. Apa yang lebih besar daripada keluar dari agama Islam? Apa yang lebih besar daripada dosa tidak akan pernah diampuni? Apa yang lebih besar daripada masuk neraka? Apa yang lebih besar daripada tak pernah keluar dari neraka dan haram untuk masuk surga? Tak lebih besar daripada itu. Maka tidakkah membuat kita takut kepada syirik? Kalau kita masih berani dengan syirik, sementara ini konsekuensinya yang Allah katakan di dalam Al-Quran, dan ini konsekuensinya yang ada di dalam syariat, silakan. Anda berhak memilih apapun yang Anda hendak pilih. Namun, siapkan diri untuk konsekuensi pilihan. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Waqulil haqqum min rabbikum, katakan kebenaran telah datang di Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan bahwa kebenaran telah datang di Rabb kalian, sudah jelas segala kebenaran, sudah diterangkan semuanya, sudah jelas semuanya, bagikan siang hari yang sudah tidak menyuarakan, meninggalkan lagi sedikit pun kegelapan, bahkan malamnya pun bagaikan siang, semuanya telah terang benderang. Yang beriman berimanlah, yang tidak mau beriman silahkan tidak beriman. Namun konsekuensi harus dihadapi. Jangan mau berbuat dan tidak mau bertanggung jawab. Kalau pilih keimanan, alhamdulillah. Pilih kekufuran, siapkan diri untuk konsekuensi daripada kekufuran itu. Mau bertauhid, insyaallah mendapatkan nikmat-nikmat dengan tauhid. Mau syirik, nikmati konsekuensi berbuat syirik. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Dan karena ketidaktahuan banyak oranglah yang membuat mereka tidak takut kepada syirik. Oleh karena itu orang yang memberi tahu kepada orang lain tentang bahayanya, ini orang baik apa orang jahat? Hah? Ini orang baik apa orang jahat? Aduh, gak dijawab mana. Bukan ananya loh, orang lah, orang-orang lain. Si A, si B, si C daripada manusia yang hidup di zaman ini, yang sebelumnya. Memberitahu bahaya syirik. Kira-kira ini orang baik apa orang jahatnya? Orang baik. Memperingatkan ada marhabaya besar menantimu kalau enggak berbuat syirik. Bukan mengatakan kamu musyrik, bukan. Tak ada berhak kita mengatakan kamu musyrik enggak berhak. Memusyrik-musyrikkan orang enggak berhak. Namun ini berhak, harus. Harus, bukan hanya berhak, harus. Sehingga Allah turunkan Al-Quran untuk itu. Allah utus Nabi dan Rasul untuk itu, bayangkan. Lalu enak aja dia mengatakan, jangan ngomong-ngomong masalah itu. Kalau ngomong masalah itu nanti umat berbeda pendapat, umat pecah. Kalau ngomong masalah itu, ini masalah khilafiyah. Ngomong masalah itu nanti Anda dituding-tuding orang. Ngomong masalah itu nanti agama dikatakan ekstrim. Halli walli, kata orang Arab, biarkan, serah mereka. Inilah agama kita. Dan Allah memuji Nabi Ibrahim dan kaumnya di dalam Al-Quran ketika mereka mendeklarasikan itu secara lantang kepada kaumnya. Dan disuruh kita meniru Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Untuk kalian ada suri tauladan pada Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Idh qalu liqaumihim, tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, ketika mereka menyuarakan kepada kaumnya, ketika mereka mendeklarasikan kepada kaumnya, ketika mereka mengiklankan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri daripada kalian dan kami berlepas diri daripada seluruh yang kalian ibadati selain Allah. Kafar nabikum, kami ingkari seluruh perbuatan kalian itu. Kami tidak setuju, kami benci, kami memerangi perbuatan itu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan selamanya antara kami dan kalian akan terlihat kebencian dan akan terlihat permusuhan abadan selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah satu-satunya. wahai pelaku syirik, selamanya kami akan membenci perbuatan kalian dan akan mengiklankan buruknya perbuatan kalian kepada manusia, sehingga dengan itu kalian benci kepada kami, silakan. Karena kami ingin menjaga manusia daripada buruknya hasil dan konsekuensi yang kalian lakukan kepada manusia. Wahai para dukun, wahai para tidak normal, wahai para manusia tidak pintar, kami akan iklankan kepada manusia bahwa perbuatan kalian perbuatan syirik, dan kalian menjerat orang untuk berbuat syirik. Wahai manusia-manusia yang membagi-bagikan tangkal kepada orang lain, kami akan umumkan kepada orang lain itu perbuatan syirik, supaya orang terhindar dari perbuatan itu. Akan terlihat permusuhan antara kami dan kalian untuk selama-lamanya, dan tidak akan pernah kita duduk di majelis yang sama, tak akan pernah kita bergandeng tangan di jalan yang sama, tak akan pernah kita bersandiwara seolah-olah akrab di satu acara yang sama. Saksikanlah, ini akan kami lakukan. Karena musuh Allah tak akan mungkin duduk bersama orang yang ingin membela agama Allah, kecuali mempertunjukkan kepada mereka kesalahan mereka. Akan tapi di acara yang sama, saling tawa ketiwi, enggak ada seolah-olah ini benar, itu benar, seolah-olah berjabatan tangan, seolah-olah bersahabat, dan tidak ada untuk menunjukkan. Naam, Nabi Musa dan Fir'aun dan tukang sihir berkumpul di majelis yang sama, tapi untuk apa? Untuk apa dulu? Naam, jadi sembarang berbicara kadang-kadang. Nah, di tengahnya magician apa, orang ahli magic apa, orangnya magician, kemudian di sampingnya dai. Ini dai apa? Dai apa yang bisa ketawa ketiwi di samping apa tadi payah nyebutnya? Ah, tuh dia. Dai apa ini? Yang satunya mengajak ke neraka, kemudian dai di sampingnya ketawa ketiwi. Subhanallah. Oh, kemudian dibuatkan alasan, oh itu bukan sihir, itu hanya sulap. Kalau gitu buat sulap men gitu loh. Pemain sulap dengan dai enggak apa-apalah kalau pemain sulap. Pemain sulap kan hanya pergerakan tangan. Gitu. Tak pernah Nabi berkumpul bersama pelaku maksiat kecuali untuk menunjukkan maksiatnya itu salah. Harus dijauhi. Oleh karena itu Nabi dibenci oleh pelaku maksiat. Adapun untuk sekedar acara, ini adalah mengumpulkan antara hak dan batil. Kalau Anda yakin di atas hak, oke, enggak ada masalah. Tapi Anda harus yakin dia di atas batil. Kalau hak Anda yakin di atas hak dan dia Anda yakin di atas batil, Anda dan dia tidak boleh bercampur baur. Karena Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur baur antara hak dan batil. Karena hitam dengan putih berubah menjadi abu-abu, tak ada abu-abu dalam agama kita. Agama kita agama yang jelas. Ini dia putih, itu dia hitam. Jangan dicampur aduk. Maka dicampur aduk hitam dan putih menjadi abu-abu adalah kesesatan paling parah di permukaan bumi, dan yang menyesatkan manusia paling parah di permukaan bumi abu-abu itu. Karena orang mengira oh putih juga, ada putihnya juga, apa salahnya? Mudah-mudahan suatu saat kita bisa membuat daurah dengan judul apa salahnya. Kemudian kita jawab ya salah. Mudah-mudahan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada bahasan dalil-dalil yang berhubungan dengan bahaya syirik, sehingga membuat kita harus takut kepada syirik. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita rasa takut kepada syirik itu dan terjaga sampai akhir hayat. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.